Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan yang lalu apabila kita telah sampai pada adab yang kelima. Ya, tapi belum kita selesaikan. Belum. Nah, berhubungan dengan bagaimana seseorang setelah menghafal, kemudian dia berusaha untuk mencari penjelasan-penjelasan dan syarah para ulama tentang hal-hal yang dia hafal. Mencari syarat, kemudian mencatat dan tidak apa mengakhir-akhirkan. Baik. Sekarang kita lanjutkan bimbingan dari beliau rahimahullahu taala. Man yaqra? Baik, iqra ya ridwan. Kita ulangi. Qala al-Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala wa la yu'akhiru tahsil fa'idatin tamakkana minha aw yashghaluhu al-amal wa taswifu 'anha fa inna lit-ta'khir afat wa li'annahu idha hassalaha fi az-zaman al-hadir hassala fi az-zaman ath-thani ghayraha. Ini nasihat yang bagus alhamdulillah dari beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu seorang penuntut ilmu hendaknya dia tidak mengakhir-akhirkan untuk bisa mendapatkan faedah yang dia mampu. Kalau ada kemampuan, ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan faedah, jangan dia akhir-akhirkan untuk bisa mendapatkannya. Kalau manusia alhamdulillah peluang bisnis muncul, nah, terpampang di hadapannya, kemudian dia membiarkan begitu saja, ini banyak saudara-saudara dia akan mencibir, bodoh sekali. Ada peluang bagus engkau sia-siakan. Ini pada perkara dunia, ikhwan fillah. Dan pada perkara din yang berhubungan dengan keselamatan akhirat dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak memperhatikan. Manusia menganggap itu angin lalu ketika mendapatkan faedah yang penting. Nah, padahal dia mampu untuk mendapatkannya. Dan ini perkara yang banyak terjadi yang menjadikan kita prihatin, ikhwan fillah. Prihatin dengan keadaan kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin. Bahkan terkadang saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah yang menisbahkan kepada dakwah yang mulia ini yang dibangun di atas ilm, tapi tatkala mendapatkan faedah ilmiah, nah, kemudian dia mengakhir-akhirkan untuk mendapatkannya. Aw yashghaluhu al-amal wa taswifu anha, atau jangan sampai seseorang apa menyibukkan dia angan-angan dan bernanti-nanti. Dan kalau kita perhatikan, tidaklah ada satu kitab pun dari kitab-kitab adab bagi para penuntut ilmu kecuali memperingatkan para penuntut ilmu dari perkara ini. Yaitu apa? Al-amal wa taswif. Berangan-angan tok. Terlalu panjang angan-angannya. Berhayal. Dan apa? Bernanti-nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, iyyakum wa taswif fa innahu min junudi iblis. Hati-hati kalian dari bernanti-nanti, karena sungguhnya itu adalah tentara-tentaranya iblis, untuk mengakhirkan kita dari kebaikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menegaskan kepada kita untuk bersegera, wasari'u, bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bukan bernanti-nanti. Demikian pula Rasul yang mulia, badiru bil amal, bersegeralah. Nah, untuk seorang beramal, dahului fitnah-fitnah yang datang. Jangan sampai engkau apa? Berada di belakang fitnah sehingga apa? Tercebur di dalamnya. Tapi bersegera beramal sehingga apa? Datang fitnah, engkau memiliki benteng yang kuat. Fa inna lit ta'khiri afatin, karena sungguhnya mengakhir-akhirkan itu memiliki dampak-dampak yang buruk. Kalau tidak ada dampak yang buruk, ikhwani fillah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan dia, maka ini cukup. Apalagi kalau kita melihat dampak-dampak yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika melihat sebagian sahabat duduk di akhir-akhir masjid, sekedar duduk di akhir masjid, padahal dia mampu untuk ke depan, maka Nabi mengatakan, taqaddamu, taqaddamu, maju, maju. La yazalul qawm yata'akharun hatta yu'akhirahumullah. Senantiasa suatu kaum itu berakhir-akhir. Sebenarnya dia mau, mampu untuk apa? Bersegera, tapi dia berakhir-akhir. Senantiasa suatu kaum berakhir-akhir dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara ibadah, dalam perkara ilm, hatta yu'akhirahumullah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan dia. Nah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala akhirkan dia dari kemuliaan yang kemudian menjadi apa? Menjadi bahan bakar fitnah, bahan bakar kejelekan, sehingga kejelekan menyala, tersebar darinya. Dan ini banyak, betapa banyak mereka-mereka yang menjadi apa? Menjadi bahan bakar fitnah yang ada, sehingga fitnah semakin meluas, semakin memanas. Dari apa? Mereka-mereka yang suka berakhir-akhir ini, berakhir-akhir dalam beramal, berakhir-akhir dalam ibadah, berakhir-akhir dalam apa? Dalam ilm. Karena seorang yang bersemangat, ikhwan fillah, tidak akan ada waktu untuk apa? Untuk ghibah, untuk namimah, untuk seorang menyebarkan fitnah dan seterusnya. Kalau dampak dari berakhir-akhir ini satu ini saja, alhamdulillah, maka ini sebenarnya cukup, apalagi masih banyak lagi. Dengan berakhir-akhir, maka Allah dia akan menjadi apa? Santapan untuk bagi syaitan. Karena sudah terperangkap dengan salah satu apa? Salah satu jeratnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala banyak peringatkan kita dalam Al-Quran tentang pentingnya waktu. Kesempatan itu terkadang tidak terulang. Dan hal yang paling diinginkan oleh mereka-mereka yang datang ajalnya adalah apa? Ingin diberi masa tinggal. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sehingga tatkala datang kematian tersebut, dia mengatakan, wahai Rabbku, seandainya engkau mengakhirkan kematianku ini walaupun hanya sekejap. Lihat apa yang disesali, disesali dan diminta hanya apa? Diakhirkan sekejap saja. Apakah ingin sekejap ini bertemu anaknya, ingin pamitan, ingin berwasiat? Tidak. Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, akhirkan aku walaupun sekejap untuk aku bisa bersedekah, sehingga aku bisa menjadi orang-orang saleh, untuk bisa jadi orang saleh. Dan alhamdulillah kesempatan itu masih ada. Kita masih punya kesempatan yang entah kapan akhirnya. Dan maka wujudkan sebelum penyesalan datang. Karena kalau sudah datang ajal, alhamdulillah, tidak akan mungkin Allah Subhanahu Wa Taala mengakhirkan walaupun setengah detik. Tidak akan mungkin Allah akhirkan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kisahkan ini agar kita mengambil ibrah. Mereka-mereka yang sudah datang ajal minta diakhirkan dalam sekejap, sehingga hitungan menit bagi mereka sangat berharga, bahkan hitungan detik untuk bisa misalnya mengucapkan la ilaha illallah kalau mereka diizinkan. Dan kita masih ada waktu-waktu yang kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi taufik bisa mengisinya dengan kebaikan. Maka manfaatkan, jangan sampai terjerat dengan apa? Dengan jeratan taswif ini. Jeratan apa? Bernanti-nanti. Kemudian juga beliau mengatakan wali annahu idza hasalaha fi zamanil hadir hasala fi zamanil tsani ghairaha. Nah, dan dikarenakan dia apabila telah menghasilkan di saat ini, nah, maka dia akan mendapatkan di saat berikutnya sesuatu yang lain. Jadi tidak usah berakhir-akhir. Yang sekarang dicari, dapatkan. Besok akan ada yang kita dapat lagi. Tapi kalau kita berakhir-akhir, nantilah kita ambilnya, nantilah nulisnya, nantilah menghafalnya. Ini besok pun belum tentu kita dapat, ya tidak. Tapi kalau sekarang saya hafal, nah saya berusaha hafal, nah lembaran ini, bertekad, tidak usah bernanti-nanti. Sekarang dapat, di zaman berikutnya insya Allah akan dapat sesuatu yang lain. Ini prinsip yang tidaknya tepat daripada diri kita. Kalau manusia pada perkara dunia, mereka enggan di hari-harinya, na'am, setelah pergi dari rumahnya, ingin bekerja, kemudian pulang dengan tangan hampa. Apalagi kita, yang berangkat dari rumah untuk bisa mencari ilmu, untuk bisa mendapatkan faedah, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang menaikkan derajat kita di sisi Allah dalam hari-hari kita. Jangan sampai hari-hari kita berlalu tanpa ada sesuatu yang kita raih, walaupun satu ayat. Nah, ambil. Nah, kata Rasulullah SAW, al-ayah khairun min naqah, wal-ayatan khairun min naqatain. Seorang datang ke masjid, sholat subuh, membaca satu ayat lebih bagus daripada satu ekor unta. Nah, dua ayat lebih bagus daripada dua ekor unta. Antum pulang ke rumah, saya sudah dapat puluhan unta. Nampak lagi baca Al-Quran. Berapa puluh unta yang kalian kumpulkan? Karena apa? Seorang ihtisab dengan baik. Dan jangan dikira itu perkara yang ringan. Tapi terkadang mata manusia ini hanya terpatri pada hal-hal yang dilihatnya, tidak teringat tentang hal-hal yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat. Nah, dan paragraf ini alhamdulillah, dan paragraf yang kalau kita mau mensyarahnya panjang, nah, tapi intinya pegang. Jangan sampai seorang mengakhir-akhirkan hal kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan padanya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, idza futiha laka babun min abwabil khair fadkhul minhu fa innaka la tadri ma tayughlaq alayhi. Apabila dibukakan bagimu satu pintu dari pintu-pintu kebaikan, masuk. Karena engkau sungguh enggak tahu kapan akan ditutup pintu itu. Seorang ada kesempatan talabul ilm, masuki. Karena belum tentu kita di hari-hari esok bisa belajar. Seorang diberi keluasan harta untuk bisa masuk dari pintu sedekah, masuki. Karena belum tentu di hari esok seorang bisa bersedekah. Seorang bisa berpuasa saat ini, diberi kesehatan, masuki pintu untuk berpuasa. Karena kita tidak tahu kapan pintu tersebut ditutup atas kita. Na'am barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla At-taufiq was-salam walhamdulillahirabbil alamin.